Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-28. Kita masuk pembahasan isim marfu yang setelah selanjutnya. Tapi ini lebih general dari tidak hanya marfu tapi juga mansub atau majrur. Yaitu yang diistilahkan dengan istilah at-tabi'u lil ismil marfu, yaitu tabi, mengikut. Ketika dia mengikut ke isim marfu, maka dia juga marfu. Waddahna fi ma sabaqa al-halatu sittu allati yakunu fiha al-ismul marfu'an ويكون الاسم أيضا مرفوعا إذا كان تابعا لاسم مرفوع. Telah jelas ya, atau telah dibahas, kami jelaskan pada apa-apa yang telah berlalu dari keadaan-keadaan yang ada 6, mulai dari mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Ya, di mana itu adalah isim-isim marfu, maka menjadi isim-isim yang marfu juga jika mengikuti pada isim marfu. Kemudian wattawabi'u kalimatun tattabi'u ma qablaha fil i'rabi fatakunu marfu'atan aw mansubatan aw majruratan tab'an lima qablaha. Dan tawabi jama dari tabi adalah kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Sehingga nanti tabi ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, mengikuti atau tergantung pada kata yang diikuti sebelumnya. Wa tawabi'u arba'atun hiya. Dan tawabi ada 4. Yang pertama adalah na'tu, na'at, al-atfu, al-taf, at-tawqidu, tawqid, dan yang terakhir adalah al-badal. Awalan yang pertama an-na'tu. Yang pertama an-na'tu tabi'un yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at adalah tabi yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya. Jadi secara bahasa na'at itu adalah sifat. Ya, secara bahasa adalah sifat. Misal contohnya ja'a ar-rajulu al-fadilu, telah datang seorang pria yang mulia. Maka al-fadilu na'tun lirajul. Al-fadil adalah sifat bagi rajul. Marfu'un bidhommah li'annahu tabi'un. Dia marfu' dengan tanda dhommah karena dia mengikuti ya, li'annahu tabi'un lismil marfu'in. Dia mengikuti isim marfu' yang marfu'. Maka dia na'atnya juga ikut marfu'. Na'tu naw'ani, na'at ada 2 macam. Yang pertama na'tun haqiqiyun wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Na'at haqiqi adalah yaitu na'at ya, sifat yang menunjukkan pada sifat ya bagi sesuatu yang diikutinya secara langsung. Misalnya contohnya ja'a rajulu al-fadilu, telah datang seorang pria yang mulia. Jadi kemuliaannya itu mensifati langsung ar-rajul. Kemudian yang kedua ada na'tun sababiyun wa huwa ma dala ala sifatin fi ismin laha irtibatun bil matbu'i. Na'at sababi adalah na'at yang menunjukkan kepada sifat ya bagi sesuatu yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang diikutinya. Contoh, ya ar-rajulu al-fadilu akhuhu, telah datang seorang pria yang saudara laki-lakinya dari laki-laki itu mulia. Jadi bukan rajul yang mulia tapi saudara laki-lakinya. Dan sedangkan itu sebagai sifat na'at sababi. Kemudian poin yang ketiga, na'tu al-haqiqiyu yatba'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa fil 'adadi wa fil naw'i. Na'at hakiki itu mengikuti isim yang sebelumnya, matbu'nya di dalam ta'rifnya, ma'rifah nakirahnya, kemudian tankirnya, kemudian mengikuti dalam jumlahnya dan dalam hal jenisnya yaitu mu'annas atau mudhakkar. Contoh, mitlu ja'a ar-rajulu al-fadilu. Telah datang seorang pria yang mulia. Contoh yang lain, ja'a ar-rajulani al-fadilani. Telah datang dua orang pria yang mulia. Ini serupa dalam hal i'rab. Ya, kemudian ma'rifahnya. Kemudian sama-sama musanna. Contoh yang lain, ja'atis sayyidatani al-fadilatani. Telah datang dua sayyidah yang mulia. Ini sama-sama dalam empat hal. Sama-sama mu'annas, sama-sama ma'rifah, sama-sama musanna, sama-sama ma'rifah. Contoh yang lain, ja'ar rijalu al-fadiluna. Telah datang para lelaki yang mulia. Contoh yang lain, ja'atis sayyidatu al-fadilatu. Telah datang para syayidah yang mulia. Wa idza kana al-man'utu jam'an li ghairi al-akili jaza an yakuna an-na'tu al-haqiqiyyu mufradan mu'annasan aw jam'an mu'annasan. Apabila man'utnya itu sesuatu yang disifatinya berupa jamak bukan yang tidak berakal, maka boleh bagi na'atnya, na'at hakikinya dalam bentuk mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Contoh, al-jibal, ini ghairu akil, al-jibalul aliyatu, boleh mufrad mu'annas untuk na'atnya. Boleh juga al-jibalul aliyatu, gunung-gunung yang tinggi. Jadi boleh mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Amma an-na'tu as-sababiyyu fayakunu da'iman mufradan wa yatba'u matbu'ahu fi ta'rifi. Fi ta'rifihi wa tankirihi wa yatba'u ma ba'dahu fi tadhkirihi wa ta'nisi. Adapun untuk na'at sababi, maka na'atnya itu selalu mufrad. Dan dia mengikuti matbu'nya atau isim yang sebelumnya diikuti dalam ma'rifah dan nakirahnya. Itu dalam ma'rifah dan nakirahnya. Sedangkan dia mengikuti isim yang ada setelahnya dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Jadi kalau na'at sababi, maka dia selalu mufrad, tetapi dia mengikuti isim yang sebelumnya itu dalam hal mudzakkar, ma'rifah dan nakirah, dan tentunya juga dalam hal i'rab. Kemudian dari sisi isim setelahnya, dia mengikuti dari sisi jenis yang mudzakkar atau mu'annasnya. Contoh, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang pria yang mulia saudaranya. Maka al-fadil dia mengikuti dari sisi ma'rifah ke ar-rajul dan dari sisi i'rab. Sedangkan dari isim setelahnya, dia mengikuti dari sisi mudzakkarnya. Contoh yang lain, ja'a rajulu al-fadilu akhawahu. Telah datang seorang pria yang mulia dua saudaranya. Ini juga al-fadil mengikuti dalam hal ma'rifah dan i'rab ke ar-rajul. Kemudian akhawahu, dia mengikuti al-fadil, ini mengikuti isim setelahnya dalam hal mudzakkarnya, karena akhawahu dia mudzakkar. Contoh yang lain, ja'a rajulani fadilun akhawahuma. Telah datang seorang laki-laki, telah datang dua lelaki yang mulia dua saudaranya. Maka fadilun, dia mengikuti rajulani dalam hal marfu'nya dan dalam hal nakirahnya. Sedangkan mengikuti ke isim setelahnya, yaitu akhawahuma, dari sisi mudzakkarnya. Dari sisi mudzakkarnya. Dan dia na'at sababi ini selalu mufrad. Makanya fadilun. Contoh yang lain, ja'ar-rijalu al-fadilatu akhawatuhum. Telah datang para lelaki yang mulia saudara-saudara perempuan mereka. Contoh yang lain, ja'at sayyidatun fadilatun akhawatuhunna. Telah datang para sayyidah yang mulia saudara-saudara perempuannya. Intinya ya lafad naat sababi yaitu fa'adilun atau fa'adilatun itu berasal dari isim mushtaq. Dia maknanya sifat yang bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Bisa isim fa'il, isim maf'ul, shighah mubalaghah, isim tafdil, shighah musyabahah, atau isim nasab. Nah, maka isim yang ada setelahnya, ya, setelah isim mushtaq tadi, di'irab sebagai isim fa'il. Ya, ini sebagaimana bab isim yang beramal seperti amal fi'ilnya. Maka i'rab setelahnya, akhauha, akhuhu, akhawahu, itu sebagai fa'il dalam contoh-contoh ini. Bisa juga sebagai naibul fa'il. Nanti kita akan bahas pada contoh-contoh yang lanjut. Selesai, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.